Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah al-hadithu at-tasi'asyar wal mi'ah. Hadis yang ke-119. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Umma Habibata binta Jahsy syaqat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adab. Faqala umqusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili fakanat tertasiru di kulli salatin. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa tawaddo'i di kulli salat wa iya di Abi Dawud wa ghairihi min wajhin akhar. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Ummu Habibah bintu Jahsin curhat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang darah yang terus keluar, yakni darah istihadah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam, tinggallah engkau," yakni tidak sholat, tidak puasa, "seukuran haid yang biasa menahan, kemudian mandilah." Maka Ummu Habibah berinisiatif untuk mandi setiap kali sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, dan berwudulah setiap kali akan sholat. Dan ini riwayat Abu Dawud dan yang lain dari sisi yang lain. Nah, fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, Ummu Habibah bintu Jahsin kila al-asah an-nasmaha Habibah wa kunyatuha Ummu Habib hiya ukhtu Hamnah wa hiya zawjatu Abdirrahman ibn Auf. Li Ummu Habibah bintu Jahsin, menurut pendapat yang paling benar, namanya ialah Habibah. Kunyanya ialah Ummu Habib. Nah, ini saudara perempuan Hamnah. Dan dia adalah istri dari Abdurrahman ibn Auf. Taib. Al-fa'idatu tsaniyah. Qad addal ulama. Qad adda. Pakai ain. Qad adda al-ulama al-mustahadat fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fa balagna asra niswah. Para ulama telah mendata wanita-wanita yang pernah mengalami pendarahan istihadah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata jumlah mereka mencapai 10 wanita, termasuk Ummu Habibah bintu Jahsy. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faidah yang ketiga. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dabul istihadah ma'a dabil haid mushkil. Dabul istihadati ma'a dabil haidhi mushkilun. Wala budda min fasilin yumayyizu bainahuma wal alamatu thalathun. Wal alamatu thalathun. Al-ula al-adatu. Al-ula al-adatu. Wahia aqwal ulama alamat. Wahia aqwal alamat. Li'annal asla baqa'ul haidhi duna ghairihi. Athaniyah at-tamyiz, fa inna damal haydi aswad thakhinun wa damul istihadati ahmar safin. Asalisa i'tibaru adati ghalibin nisa li annal asla ilhaqul fardi bil aghlabi. Di annal aslah ilhaqul fardi bil aghlabi. Taib. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah ta'ala, darah istihadah yang keluar bersamaan dengan darah haid menjadi permasalahan tersendiri bagi wanita. Maka harus ada sesuatu yang bisa membedakan antara keduanya. Dan tanda-tandanya ada tiga. Yang pertama ialah dengan melihat kebiasaan haid sang wanita. Ini merupakan tanda yang paling kuat, karena hukum asalnya ialah haid, bukan yang lain. Jadi kalau kebiasaan haidnya itu 10 hari, ya sudah, dia tinggal ngambil cuti 10 hari, sisanya masuk darah istihadah. Nah, ini sebagaimana dalam hadis Ummu Habibah tadi, Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili. Engkau tinggal, yakni menganggap sebagai haid sesuai dengan kebiasaan haidmu. Setelah itu engkau mandi. Yang kedua, at-tamyiz, yakni dengan membedakan warna darah. Kalau darah haid itu warnanya hitam keruh. Kalau darah istihadah warnanya merah jernih. Yang ketiga, mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya. Wanita pada umumnya, pada hadis sebelumnya disebutkan haidnya rata-rata 6-7 hari. Maka pada asalnya peristiwa yang menimpa seorang wanita, naam, bisa disamakan dengan yang menimpa kebanyakan apa ini, wanita. Dimekiaskan atau mengikutkan satu orang dengan wanita pada umumnya. Artinya kalau dia gak punya kebiasaan haid yang tetap, dia juga sulit menentukan perbedaan warna darah, maka dia mengambil yang ketiga, mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya, ngambil cuti 6-7 hari, sisanya sebagai istihadah. Al-fa'idatuh arafi'ah ghuslul mustahadah di kulli salatin laisa biwajib. Jadi apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah bintu Jahsin, fakanat taghtasilu li kulli salah, maka Ummu Habibah mandi setiap kali akan sholat di masa istihadahnya, itu bukan perintah dari Nabi SAW. Sehingga mandi orang yang mengalami pendarahan istihadah untuk setiap kali sholat tidak wajib. Al-faidatu al-khamisah, wudu'ul mustahadah. Wudu'ul mustahadah inda kulli sholatin wajibun indal jumhur wa waraj. Adapun wudunya wanita yang mengalami pendarahan istihadah untuk setiap kali sholat, maka hukumnya wajib menurut jumhur ulama, dan ini adalah pendapat yang rajih. Sebagaimana Rasulullah memerintahkannya, wa tawaddoi li kulli salatin. Al-faidatu as-sadisah, idza zajat adatuha au taqaddamat au ta'akhkharat fal qawlu rajih annaha tasiru ilaihi min ghairi tikrarin Wabihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, jadi jika kebiasaan haidnya wanita itu bertambah, biasanya dia cuma 7 hari, kok ini setelah 7 hari masih keluar darah haid, darahnya sama, baunya sama, sampai 10 hari baru berhenti. Nah, maka itu menjadi kebiasaan baru baginya. Walaupun hal semacam itu tidak terjadi berulang-ulang, hanya bulan itu, bulan depannya kembali seperti semula. Ya, misalkan setiap bulan seorang wanita haid 7 hari bersih, tapi di bulan ini 7 hari belum bersih, masih keluar darah haidnya, darahnya jelas sama baik sifatnya ataupun yang lainnya, sampai 10 hari. Maka jangan kemudian menyimpulkan haidku cuma 7 hari, yang 3 hari istihadah. Tidak. Tapi anggaplah itu kebiasaan baru. Sekalipun bulan depan enggak terjadi lagi seperti itu, tapi balik lagi 7 hari. Au taqaddamat, atau kebiasaannya maju. Biasanya haidnya itu tengah bulan. Bulan ini awal bulan sudah haid. Darahnya ya darah haid, baunya ya bau darah haid. Maka anggap saja itu adalah apa ini? Kebiasaannya yang baru. Jangan langsung dianggap apa ini? Istikhadah, yaitu haidmu datang lebih dulu. Ya. Nah, biasanya kan tengah bulan, sekarang pengen awal bulan gitu datangnya. Ya sudah, anggap saja haid dengan kebiasaan baru awal bulan. Walaupun bulan depan kembali haidnya di tengah bulan, ya. Au ta'akhkharat, atau haidnya telat datangnya. Biasanya tengah bulan datang, ini enggak datang-datang, baru datang di akhir bulan. Anggap saja itu kebiasaanmu yang baru. Kalau memang ciri-ciri darah haidnya jelas, walaupun bulan depan maju, awal bulan datang. Ini ya, jadi penting ini. Karena kasus macam ini sering terjadi di kalangan kaum wanita. Haidnya itu gak mau diatur, datangnya semau gue. Aku mau datang awal bulan, ya terserah aku. Tengah bulan, ya terserah aku. Akhir bulan, ya terserah aku. Yang penting aku tetap darah haid. Gitu ya. Paham ya? Nah, ini adalah pendapat yang rajih, walaupun tidak terjadi berulang-ulang, ya. Hanya ada bulan-bulan yang aneh, ya. Enggak seperti biasa datangnya, ya. Datangnya maju atau datangnya telat. Ini pendapat dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini ada pertanyaan, siapa saja ustaz mereka-mereka para wanita pada zaman Nabi yang mengalami istikhadah, katanya jumlahnya 10. Wallahu taala alam bissawab. Nah, taib Ummu Habibah, Hamnah, Zainab, Ummu Minin, ya. Nah, 3 di antara yang 10. Yang lainnya enggak disebutkan. Nah, di sini Siddiq Hasan Khan rahimahullah hanya menyatakan waqad addal ulama al-mustahadat fi asri sallallahu alaihi wasallam fa balagna asra niswa. Apalagi juga enggak perlu bagi kita, ya, pakai tanya-tanya segala, siapa saja mereka itu. Nah, mereka sudah meninggal dunia semua, ya. Ya, ini sekedar faedah. Oh, ternyata pendarahan istikhadah itu pendarahan yang jarang terjadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau saya terjadi, kalian sendiri yang susah. Pendarahan istikhadah itu seperti kalian itu. Kencing terus, enggak pernah mampet. Mana kalau? Setiap hari ngompol terus. Kasurnya pesing terus. Ya. Nah, kalau darah, wah, tambah kotor terus. Noda darah lebih membandel daripada noda kencing. walhamdulillah. Ya, hanya 10 wanita yang mengalami istihadah pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak penting kita tahu semuanya, ya. Nah, tapi yang jelas di antaranya ialah tadi siapa? Ummu Habibah bintu Jalsin. Kemudian Hamna bintu Jalsin juga. Nah. Kemudian juga apa ini? Zainab Ummul Mukminin. Taib. Oh, ada juga. Ya, ya sudah itu Fatimah bintu Jalsin. Ya, enggak masalah. Zainab bintu Jalsin, Hamna bintu Jalsin, Ummu Habibah bintu Jalsin. Saudara-saudaranya sendiri, ya. Fatimah juga. Ya. Nah. Oh ya. Fatimah. Nah. Bintu Abi Hubaysh. Nah, empat ya. Sudah, yang keenam cari sendiri, ya. Nah. Dengan cara menelusuri riwayat-riwayat yang terkait dengan masalah istihadah. Pendarahan istihadah menyebabkan wanita diwajibkan wudu setiap kali akan sholat. Apa hikmahnya wudu setiap kali sholat? Nah, Allah Ta'ala bisawab apa hikmahnya. Tapi ini perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap kali sholat keluar, ya, nah, sehingga diawali dengan wudu. Dan ini, hukum ini bisa digunakan untuk semua yang mengalami kelainan, ya, seperti kencing yang tidak putus-putus. Kalian tidak boleh meninggalkan sholat hanya kenapa ini? Kencing terus, ngumpul terus. Maka ketika mengalami penyakit semacam itu, setiap kali sholat harus wudu. Tidak boleh wudu untuk dua kali sholat. Nah, sekalipun ketika sholat ngompol, ngompolnya karena penyakit, ya. Tapi kalau kalian nggak mengalami semacam itu, ketika sholat ngompol ya batal. Atau terus keluar kotorannya, ya, mancur terus kotoran belakang, dimencet terus. Bukan karena mencet biasa, tapi memang sudah kongslet. Ya, otomatisnya itu aus, klepnya kendor, jadi keluar terus. Nah, ini disyariatkan untuk wudu setiap kali apa ini? Kesolat. Ada hikmahnya? Tidak tahu. Wallahu ta'ala al-bisawab. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.